Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani wa azzakumullahu jami'a walhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa dan bersua kembali di masjid yang kita cintai, yang kita sayangi. Setelah setengah hari kita menjalani barakofikum tayyib, rehat sebentar, ya, dengan berbagai macam aktivitas. Ada yang berolahraga, ada yang barakofikum berwisata. Nah, alhamdulillah, semoga barakofikum, ya, jedah yang sejenak bisa memberi makna dan kesegaran pada jiwa dan raga kita. Allahumma amin. Insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih terkait dengan adabus suhbah wal ukhuwah wa muasyaratul khalqi. Pada pertemuan kemarin malam, kita telah membaca penjelasan dari Musannif rahimahullahu ta'ala, bagaimana seorang muslim, muslimah, ahlus sunnah, salafi, salafiyah, memanage, ya, mengatur rasa cinta dan benci. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana bimbingan syariat, bagaimana bimbingan Islam agar kita bijaksana, barakallahu fikum, dalam menentukan kapan kita membenci, kapan kita mencintai. Demikian juga turunan dari faedah tersebut, beliau memberikan bimbingan kepada kita, arahan kepada kita, bagaimana sikap seorang muslim atau muslimah, ya, dalam berinteraksi, dalam bergaul. Kapan harus inkibab, kapan harus istirsal. Ya, kapan dia introvert, kapan dia extrovert. Kapan dia menjaga jarak, kapan dia barakallahu fikum na'am tayyib memangkas sejarah. Nah, itu ilmu yang sangat penting barakallahu fikum, terkhusus dalam berinteraksi, ya, dengan masyarakat, dengan barakallahu fikum sesama kita. Nah, jadi kalau kita sudah punya rambu-rambu, sudah punya barakallahu fikum na'am tayyib, ya, haluan, nah, diharapkan tidak akan salah jalan. Baik. Kita lanjutkan. Beliau setelah itu akan memperdetail, memperinci, ya. Nah, setelah menyebutkan kaidah secara umum, beliau akan memperinci lebih detail lagi terkait dengan status, ya, nah, manusia. bagaimana cara kita berinteraksi dan bergaul dengannya. Barakallahu fikum. Ini status terkait dengan kondisi keagamaannya. Ya, bukan kondisi kerjaan, jabatan, suku, barakallahu fikum, na'am. Tapi ada yang lebih sangat dipandang di dalam Islam, status itu akan menentukan bagaimana kita bersikap. Na'am. Yang pertama adalah bagaimana kita berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang kafir, non-muslim. Ya, karena kita tinggal di sebuah negeri yang memang penduduknya tidak muslim semua. Ya, nah, paling tidak ada 5 agama di negara ini. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu 5 agama yang barakallahu fikum diakui ya oleh negara kita. Barakallahu fikum. Nah, tidak menutup kemungkinan terkadang kita tinggal di sebuah lingkungan, komplek yang memang kondisi masyarakatnya itu heterogen ya, beragam, tidak homogen, tidak satu. Nah, barakallahu fikum. Untuk antum yang tinggalnya di lingkungan yang homogen, yang satu seperti di apa Kaplingan, Salafiyin, ya pondoknya besar, kayak di Palembang, Karangmakmur, ya Rul ya. Nah, taib. Semuanya ahlu sunnah, Salafiyun. Ya, barakallahu fikum. Jadi mungkin barakallahu fikum hal ini tidak begitu terasa. Barakallahu fikum. Tapi bagi kita yang tinggal di sebuah barakallahu fikum komplek ya, na'am, yang memang bukan ahlus sunnah semua, di sebuah perumahan, barakallahu fikum, na'am. Ya, ada yang ahlus sunnah, ada yang bukan, ada yang muslim, ada yang non muslim. Nah, bagaimana tuntunan syariat, bagaimana adab dan etika dalam bergaul dan bermuamalah dengan mereka. Barakallahu fikum. Nah, baik, kita lihat penjelasan dari beliau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa'lam annal mukhalifa li amrillahi ta'ala ala aqsamin. Ketahuilah, kata beliau, bahwa orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu beragam. Ya, nah, banyak jenisnya, kondisinya. Bagaimana kita berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang yang menyelisihi perintah Allah? Yang pertama, ahadiha ayyakuna kafiran. Yang pertama, dia adalah orang kafir. Barakallahu fikum. Nah, orang yang beragama selain dari agama Islam. Namanya kafir. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Entah itu dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, atau dari kalangan musyrikin. Ya. Dari kalangan musyrikin seperti Hindu, Buddha, barakallahu fikum, apalagi Konghucu, ya, na'am, yang juga ada di negara kita, barakallahu fikum. Bagaimana kita berinteraksi dan bergaul dengan mereka? Kata beliau, fa in kana harbiyan fa huwa mustahiq kun lil kitali wal irqaqi wa laisa ba'da hadaini ihanatun. Dirinci oleh beliau, kalau orang kafirnya tadi adalah kafir harbi, orang kafir yang memusuhi orang Islam, yang memerangi orang Islam, yang membenci orang Islam, ya, jelas-jelas mereka barakallahu fikum na'am memerangi, maka kata beliau fahuwa mustahiqqun lil tayyib qatliyat wal qital wal irqaq. Maka orang-orang yang memusuhi barakallahu fikum orang Islam, ya mereka berhak untuk diperangi dan diperbudak kalau mereka kalah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, seperti orang-orang kalau sekarang ya di Israel sana barakallahu fikum. Nah, itu jelas-jelas kafir harbi barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Sehingga layak dan pantas kalau barakallahu fikum saudara kita di Palestina sana ya memerangi mereka. Barakallahu fikum. Nah, karena mereka tayyib memerangi dan menyakiti umat Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Allah mengatakan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu. Mereka juga tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi. Mereka tidak memeluk agama yang benar, yaitu Islam. Minal ladzina utul kitab, jelas dari kalangan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, barakallahu fikum, dan yang mulhaqu bihim, yang digolongkan dengan mereka dari kalangan kaum musyrikin, hatta yu'tul jizyata ayyadin nam an yadin wahum saghirun, sampai mereka mau membayar pajak atau upeti kepada pemerintah Islam dalam keadaan mereka hina. Nah, surat At-Taubah ayat ke-39. Barakallahu fikum. Gitu ya, itu dalam kondisi perang. Barakallahu fikum. Nah, dalam kondisi tempur. Kata beliau, walaisa ba'da hadzaini ihanatun. Tidak ada selain dari tindakan dua ini sesuatu yang bisa merendahkan dan menghinakan mereka. Ya, tayyib. Sebagai bentuk barakallahu fikum na'am hukuman atas kekufuran mereka, tindakan mereka yang kejam, yang keji, yang zalim, maka pantas kalau mereka diperangi, mereka barakallahu fikum na'am dibunuh ya dalam pertempuran tadi dan diperbudak barakallahu fikum na'am, atau mereka harus membayar pajak. Wa in kana zimmiyan, tapi kalau orang kafirnya tadi kafir zimmi, ya ya tadi orang-orang kafir yang menyerah, tidak memusuhi orang Islam, dia tinggal di negara Islam, dan rela untuk membayar pajak atau upeti kepada pemerintahan Islam. Nah, barakallahu fikum ya, orang kafir yang tidak jahat kepada orang Islam. Barakallahu fikum. Fala yajuzu idza'ahu illa bil i'radi anhu. Maka tidak boleh menyakiti dia. Nah, ya. Kalau kafirnya itu kafir yang zimmi, kafir yang baik, barakallahu fikum, tidak memusuhi umat Islam, maka kita tidak boleh mengganggu. Barakallahu fikum na'am. Apalagi kalau mereka adalah tetangga kita. Ya, nah. Mereka masih memiliki hak barakallahu fikum al-jar, ya. Nah. yang dihormati dan dihargai di dalam Islam. Tetangga itu punya hak yang barakallahu fikum dipandang di dalam agama Islam. Entah dia muslim ataukah kafir. Ya, sesuai dengan porsinya. Kita menghormati tetangga-tetangga kita yang non-muslim. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Intinya kita jangan mengganggu mereka. Ya, tidak boleh kita melempari rumah mereka setiap hari dengan batu, sampah, barakallahu fikum na'am, menteror mereka dengan barakallahu fikum tayyib, ya, suara-suara yang mengganggu istirahat mereka, barakallahu fikum na'am. Dan seterusnya, ya, yang itu bisa mengganggu dan menyakiti mereka. Nah, kalau kita melakukannya, malah kita yang terkena dosa. Kita yang bersalah. Barakallahu fikum na'am. Tayyib. Ya. Karena orang-orang zimmi ini telah mendapatkan jaminan. Barakallahu fikum dari Allah dan Rasulnya. Nah, tayyib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin atau Allahu yuhibbul muqsitin. Naam. Allah mengatakan la yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap barakallahu fikum kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Naam. Barakallahu fikum. Tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dari tanah kelahiran kalian. Antabarruhum. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Allah tidak melarang kalian berbuat adil kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Barakallahu fikum. Berbuatlah adil dalam ayat yang lain Allah mengatakan karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi walaupun orang kafir, ya kita harus menghukumi mereka dengan adil. Ya wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu prinsip dasarnya. Kecuali kata beliau sikap kita kepada mereka dalam bentuk al-i'rab, ya. Berpaling dalam artian menjaga jarak. Barakallahu fikum. Naam. Harus ada jeda. Harus ada ranah. Harus ada wilayah yang tidak bisa dicampur adukkan. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Entah itu dengan atas nama toleransi, entah itu dengan atas nama pluralisme, barakallahu fikum, na'am, atau yang semisal dengannya, ya, Islam juga mengatur, barakallahu fikum, na'am, di mana umat Islam ada batasan-batasan dalam bergaul dengan orang-orang non-muslim yang zimmi, barakallahu fikum, na'am. Gitu ya, harus tetap ada jarak. Barakallahu fikum. Jangan sampai kebablasan. Ya, nah. Barakallahu fikum. Wat tahqir, kata beliau, wat tahqir lahu bil ittirari lahu ila adyakit tariqi wa tarkil bada'ati bisalami. Di antara bentuk, ya, bagaimana kita memberikan jarak dengan orang-orang kafir non-muslim adalah dengan bentuk barakallahu fikum menghinakan mereka dengan cara ittirar, mendesak mereka pada jalan yang sempit. Tayyib. Nah, ini perlu dipahami baik-baik ya. Nah, maksudnya apa Ustaz? Misal ada tetangga kita yang kafir nih. Ya, nah lewat di jalan, langsung kita deketin, pepetin pinggir jalan. Awas, awas gitu. Apakah seperti itu maknanya? Ya, nah misal dia naik mobil, kita naik mobil ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Oh, sudah mau papasan ini, wah kita pepet dia ke pinggir jalan. Nah, atau naik motor ya, kita pepet dia ke pinggir jalan. Apakah seperti itu maknanya? Barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga termasuk bentuk barakallahu fikum, cara kita menjaga jarak adalah tidak memulai memberikan salam kepada orang kafir. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Tayyib. Tidak boleh kita mengawali ketika ada orang kafir lewat. Assalamualaikum. Ya. Nah, misal dia punya tetangga pendeta. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Assalamualaikum Bapak Pendeta. Boleh enggak seperti itu? Barakallahu fikum. Naam. Wa in sallama qila lahu 'alaika. Tapi kalau mereka yang lebih dahulu menyampaikan salam, cukup bagi kita menjawab wa 'alaika. Misal sebaliknya, dan itu yang sering terjadi. Ya, kita punya tetangga non muslim, dia yang dahulu memberikan salam. Assalamualaikum Mas Abdullah. Misal namanya Abdullah ya, barakallahu fikum. Nah, apa jawaban kita? Wa 'alaikum salam atau apa? Jawabannya wa 'alaika. Nah, baik. Di sini ada beberapa masail barakallahu fikum. Yang pertama terkait ya mendesak atau memepet orang-orang non muslim di jalanan. Nah, memang ada hadis dalam riwayat Muslim dalam masalah ini. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tabda'u al-yahuda walan nasara bisalam. La tabda'u al-yahuda walan nasara bisalam." Ya, jangan kalian memulai, jangan kalian yang pertama kali menyampaikan salam kepada orang Yahudi, tidak juga kepada orang Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum, fa idza laqitum ahadahum, tapi kalau kalian berjumpa salah seorang di kalangan mereka, fi tariqin, di sebuah jalan, fattarruhu ila adyaqihi, fattarruhu ila adyaqihi, ila adyaqihi. Naam. Riwayat Muslim nomor 4147. Barakallahu fikum. Kalau kalian berjumpa mereka di sebuah jalan, ya desaklah mereka, barakallahu fikum, naam, di tempat yang paling sempit. Nah, bagaimana penjelasannya? Tayyib. Kita bahas dulu terkait dengan mendesak orang kafir ke tempat yang sempit, barakallahu fikum, naam. Ya, kita butuh kalam ulama-ulama kita ya, barakallahu fikum. Naam. Ulama-ulama yang mu'tabar. Ada penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam barakallahu fikum syarah Sahih Muslim beliau. Tayyib. Kata beliau, wa ma'nahu, maknanya adalah La Tayyib La tatanahhau La tatanahhau La tatanahhau lahum anit tariqi ad-dayyiqi La tatanahhau lahum anit tariqi ad-dayyiqi ikraman lahum ihtiraman Naam. Kata Imam Al-Qurtubi maksudnya maknanya adalah kalian jangan barakallahu fikum menyamping ya, jangan kalian mengalah. Nah, untuk mereka ketika jalannya sempit, artinya jalan ini cuma muat satu mobil misal, atau satu motor, atau satu orang, papasan nih, ya, maka orang Islam jangan yang minggir terlebih dahulu, paham ya? Ini harus lewat, ini harus ngalah salah satu. Ya, imma kita, imma dia. Maka Nabi mengajarkan kalau jalannya sempit seperti itu, inti jangan ngalah. Ya. Mereka yang minggir. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi ketika jalan sempit, misal pakai mobil, hadap-hadapan nih. Ya sudah, tuh kasih bel. Ting. Senyum aja. Barakallahu fikum. Ya sudah, mereka minggir. Shit, kita lewat. Paham ya? Nah, salah kalau ketika enggak bisa lewat ya. Nah, dua mobil kemudian barakallahu fikum, orang kafirnya yang ting. Kita minggir. Tunggu gitu ya, barakallahu fikum dengan alasan untuk toleransi atau ihtiroman ya, barakallahu fikum. Nah, enggak. Ya, kita tetap ting, barakallahu fikum. Nah, tetap. Nah, iya dia yang ngetin kita suruh dia minggir. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya sudah, ya. Dia minggir. Barakallahu fikum. Nah, gimana Ustaz? Kalau enggak mau minggir, itu dia masalahnya, ya kan? Sama-sama ngotot nih. Tin, dia balik tin juga. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Wah, ini namanya mau main apa tengah jalan, ya. Barakallahu fikum. Nah, kita suruh minggir, dia nyuruh minggir juga. Barakallahu fikum. Nah, taib. Ya. Gimana itu? Barakallahu fikum. Nah, taib. Ya, dilihat kondisinya ya. Barakallahu fikum. Nah, intinya, barakallahu fikum, demikian makna hadisnya. Jadi kalau jalannya sempit, jangan orang Islam yang minggir lebih dahulu. Paham ya? Nah, ingat prinsipnya. Orang kafir dulu yang minggir. Barakallahu fikum. Non-Muslim yang minggir. Nah, tayyib. Ya. Ini negara Islam. Nah, ya, tayyib. Termasuk adab dan etika dalam Islam, orang kafir harus menghormati. Ya, kalau mereka tahu diri, sadar diri, barakallahu fikum, na'am. Ya, mereka minoritas, barakallahu fikum, tahu. Ya, harusnya mengerti etika. Barakallahu fikum, na'am. Minggir. Ya, nah orang Islam yang duluan itu adabnya. Jadi maksudnya adalah ketika jalannya sempit, ya jangan kita yang duluan minggir, mereka yang minggir. Nah, tapi kalau jalannya luas, jangan pula antum pepet-pepet, ya barakallahu fikum. Nah, jalannya luas, lebar 10 meter, barakallahu fikum. Nah, buat mobil 3 masih bisa, ya. Nah, dia udah minggir, dipepet sama antum. Nah, taib. Apalagi tahu dia bawa anak gadis ya kan. Nah, barakallahu fikum. Jangan, barakallahu fikum. Tayyib, ya. Jadi maksudnya hadis ini adalah ketika kondisi jalan yang sempit. Demikian kata Imam Al-Qurtubi, barakallahu fikum. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari kalamnya Ibnu Malik, kata Ibnu Malik, yakni la tatruku lahum sadra tariqa. Yakni la tatruku lahum sadra at-tariqa. Kapan kondisinya? Hadza fi surati al-izdihami. Ya. Hadza fi surati al-izdiham. Ini dibawa pada kondisi apa? Padat jalannya atau sempit. Ya. Orang Islam jangan yang minggir dahulu. Nah, kalau jalannya sempit atau padat rame. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa tayyib. Wa amma in khallat at-tariq fala ya na'am. Kalau jalannya itu barakallahu fikum kosong, ya maka tidak dilakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Artinya, ya enggak perlu kita pepet mereka untuk minggir. Warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib itu terkait dengan, ya, menyuruh orang kafir untuk apa? Berjalan di pinggir atau di tempat yang sempit, ya. Itu keterangan dari para ulama kita dibawa pada kondisi jalan yang sempit. Nah, Rasul mengajarkan kepada kita, orang Islam jangan yang apa? Minggir terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dan itu tentu barakallahu fikum melihat kondisi, ya. Kalau kita ada di negara Islam, di negara kita sendiri, barakallahu fikum. Nah, maka demikian. Ya. Tapi kalau kita di negara orang kafir, barakallahu fikum, maka kondisinya beda lagi. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Kalau dikhawatirkan ada mudarat yang lebih besar, akan menyebabkan kericuhan, kekacauan, kegaduhan, ya, maka kita, barakallahu fikum, yang mengalah. Na'am. Adapun terkait dengan barakallahu fikum memulai salam kepada orang-orang non-muslim, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa hukumnya? Haram atau makruh? Iya. Kita yang pertama kali menyampaikan salam kepada orang kafir. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhi Muslim, berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, syarah hadis yang tadi kita baca, kata beliau, qala ba'du ashabuna yukrahu ibtida'uhum bisalam wala yuhramu. Waqala ba'du ashabina yukrahu ibtida'uhum bisalam wala yuhramu. Berkata sebagian teman-teman kami dari mazhab Syafi'i bahwa dimakruhkan memulai salam kepada non-muslim. Tidak haram. Ya, tidak haram. Tapi makruh saja, tidak disukai. Nah, tidak etis lah. Tapi kalau dilakukan, ya tidak berdosa. Nah, menurut sebagian mereka. Apa kata Imam Nawawi? Wahadha da'ifun. Wahadha da'ifun. Ini adalah pendapat yang lemah. Li'anna nahya litahrim, kata beliau. Karena larangan Nabi di sini mengandung unsur keharaman. Iya. Nah, karena memang secara kaidah ilmu usul, al-aslu finnahi litahrim. Hukum asal larangan itu memberikan makna keharaman. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkannya menjadi makna makruh, barakallahu fikum, tayyib. Sehingga berubah hukumnya. Fasawabu. Maka yang benar, kata Imam Nawawi, tahrimu ibtida'uhum. Tayyib bisalam. Dan yang sahih, yang benar, haramnya memulai memberikan salam kepada mereka. Wahaka al-qadhi Iyad. Wahaka al-qadhi Iyad. Dan al-qadhi Iyad menghikayatkan an jama'atin dari beberapa ulama, annahu yajuzu ibtida'uhum. Annahu yajuzu ibtida'uhum lidarurati wal hajah. Al-Qadiyat menghikayatkan dari sebagian para ulama tentang bolehnya mengawali salam tapi dalam kondisi darurat. Ya. Nah. Dalam kondisi terpaksa. Ya tadi, misal kita tinggal di negeri kafir. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dan mereka, ya menurut adat mereka, menurut budaya mereka, ya. Nah, seorang pendatang, orang muslim harus beri hormat lebih dahulu. Ya, nah. Dan mereka tidak memaksa, enggak harus hormat ala mereka. Hormat ala orang muslim ya enggak apa-apa. Misal orang muslim, assalamualaikum, mereka senang. Nah, tapi kalau kita yang tidak memberikan salam kepada mereka, penghormatan kepada mereka, wah langsung. Ya, nah, diusir dari tempat mereka. Nah, ini darurat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kearifan lokal di sana mintanya seperti itu, pesannya. Barakallahu fikum. Maka kata beliau dalam kondisi seperti ini, boleh. Paham ya? Nah, itu menurut sebagian para ulama. Barakallahu fikum. Naam. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, in sallamta faqad sallama salihuna. In sallamta faqad sallama salihuna. Kalau engkau yang dahulu memberi salam kepada mereka, maka ada sebagian orang-orang saleh di masa lalu yang melakukannya. Kata Imam Auza'i. Ada ulama-ulama terdahulu yang melakukan hal ini. Yang dahulu menyampaikan salam kepada orang-orang non-muslim. Wa in tarakta, tapi kalau kamu tinggalkan, kamu tidak menyampaikan salam kepada mereka, faqad taraka salihuna. Nah, ya. Maka orang-orang salih di masa lalu juga ada yang meninggalkannya atau tidak melakukannya. Al-muhim. Barakallahu fikum. Itu keterangan dari Imam Auza'i. Dan kalau kita mengkompromikan antara keterangan-keterangan ulama tadi, ya, mereka membolehkan dalam satu kondisi. Ya. Nah, ketika kita minoritas, ketika memang barakallahu fikum budaya di sana memaksa kita untuk melakukan hal tersebut, kalau tidak, ya kita akan barakallahu fikum na'am tayyib disakiti, barakallahu fikum dizalimi dan yang semisal dengannya. Maka tidak mengapa. Barakallahu fikum na'am tayyib. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Tersisa masalah barakallahu fikum terkait dengan menjawab salamnya orang kafir. Kalau tadi kan masalah mengawali ya. Nah, memang ada silang pendapat di kalangan para ulama, pendapat yang kuat tidak boleh ya dengan nas hadis la tabda'u. Jangan kalian yang pertama kali menyampaikan salam dan kata Imam Nawawi itu haram hukumnya. Nah, ada pun sebagian para imam, para ulama yang melakukannya bisa kita bawa pada kemungkinan apa? Kondisi darurat atau terpaksa. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana dengan menjawab salamnya orang kafir? Kalau ada orang kafir yang dahulu menyampaikan salam kepada kita. Assalamualaikum ya fulan. Nah, tayyib. Bagaimana jawaban kita? Barakallahu fikum, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang pertama mengatakan sesuai dengan hadis, barakallahu fikum. Nah, yaitu menjawabnya dengan wa alaika. Tapi ada satu pendapat yang punya sudut pandang cukup barakallahu fikum cerdik. Ya, cukup jeli, cukup teliti. Karena kalau kita melihat konteks hadis yang mengatakan wa alaika, itu konteksnya di zaman Rasul apa? Orang non-muslim, orang Yahudi ketika nyampaikan salam kepada Rasul, diplesetkan sama mereka. Mereka mengatakan assalamu alaika. Paham ya? Nah, kematian untukmu, matilah kau. Nah, itu. Maka Rasul memerintahkan untuk menjawabnya dengan wa alaika. Itu kan konteks hadisnya. Iya, menjawab wa alaika itu kalau salamnya orang kafir, ya, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, yang negatif, wa alaika jawabnya. Lah ini enggak, orang kafirnya ngomongnya jelas. Assalamualaikum ya fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fasih dia mengucapkannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Apakah kita menjawab wa alaika? Nah, ada keterangan yang cukup jeli ya, detail dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tayyib, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, falau, kata beliau, falau tahakkoko as-sami'u, falau tahakkoko as-sami'u, anna alladhi qala lahu salamun alaikum. Falau tahaqqaqa sami'u anna alladhi qala lahu salamun alaikum. Andai kata orang muslim ya yang mendengar dengan jelas, dengan pasti kalau non muslim tadi jelas mengatakan assalamu alaikum atau salamun alaikum, jelas ya, enggak assalamualaikum. Apa ini assalamualaikum ini ya, barakallahu fikum. Nah, enggak jelas. Ya, ya sudah, daripada kita spekulasi, waalaikum. Nah, barakallahu fikum. Ini jelas. Assalamualaikum. Nah, apa kata beliau? La syakka fihi Dan dia tidak ragu dengan yang dia dengar, jelas ini assalamualaikum bukan asyasyikikum. Naam barakallahu. Fahallahu ayyakulu wa alaikas salam. Fahallahu ayyakula. Naam. Wa alaikas salam. Apakah dia menjawabnya dengan wa alaikas salam? Au yaqtasir ala qawlihi wa alaika. Au yaqtasir ala qawlihi wa alaika. Nah, atau dia cukup dengan menjawab wa alaika. Nah, dia jelas mengatakan assalamu alaikum. Jelas, enggak ragu dia. Nah, apakah dia menjawab wa alaikum salam atau cukup menjawab wa alaika? Kata beliau, falladhi yaqtadihi atau falladhi taqtadihi al-adillatu syar'iyyatu falladhi taqtadihi al-adillatu asy-syar'iyyatu wal-qawa'idu asy-syari'atu ayyuqala an yuqala lahu wa 'alaikas salam. Nah, ya, maka kata beliau yang sesuai dengan dalil-dalil syariat dan kaidah-kaidah syariah adalah Anda menjawab wa 'alaikas salam atau wa 'alaikum salam, ya, yang sesuai dan tepat. Makanya saya bilang tadi, jeli, ya, sangat teliti. Nah, barakallahu fikum. Karena konteks wa'alaika itu apa? Kalau salamnya apa? Jelek. Kalau salamnya enggak jelas. Paham ya? Tapi kalau salamnya jelas, nah, ada kaidah nanti akan kita sebutkan, barakallahu fikum, ayat yang sangat jelas mengatakan, wa idza huyyitum bitahiyyatin. Kalau kalian diberikan salam, farudduhu. Maka jawablah dengan yang semisal atau dengan yang lebih baik. Itu ayatnya. Paham ya? Nah, kalau jelas salamnya, ayatnya merintahkan kita seperti itu. Kalau kita dikasih salam, jawab dengan yang sama atau lebih baik. Nah, baik, kita lanjutkan kalamnya beliau. Fa inna hadza, kata beliau, fa inna hadza min babil adli. Fa inna hadza min babil adli. Karena ini adalah bagian dari bab keadilan, sikap kita yang adil, objektif. Ya, orang Islam itu diajari untuk bersikap adil, objektif, tidak subjektif, tidak baperan, barakallahu fikum, na'am, tapi ilmiah. Ya, kapan kita harus bersikap baik? Nah, ada ketentuannya. Kapan kita bersikap yang tidak? Ada juga ketentuannya. Nah, wallahu ya'muru bil adli wal ihsan. Wallahu ya'muru bil adli wal ihsan. Dan Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Nah, intaha kalam beliau. Bisa Anda lihat dalam kitab Ahkamu Ahli Zimmah. Tayyib. Jilid 1 halaman 425-426. Barakallahu fikum. Tayyib, ya. Nah, apa dalilnya beliau tadi? Ayat yang kita sebutkan surat An-Nisa 86. Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ya, itu ayatnya. Nah, fa idza huyyitum atau wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah yang lebih baik atau yang setimpal, yang sama. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Karena Allah itu maha memperhitungkan segala perbuatan kita. Nah, itu ayatnya, gitu ya. Karena konteks hadis wa'alaika itu untuk salam yang jelek atau yang enggak jelas. Nah, adapun yang jelas, kita pakai dalilnya ayat ini. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Bisa juga antum lihat keterangan ini dalam barakallahu fikum majmu' fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jilid 2 halaman 97. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab, gitu ya. Sehingga ya demikian. Walaupun ya tadi ada memang sebagian para ulama tetap mengatakan wa'alaika. Nah, kalau dia mengatakan jelas assalamualaikum, ya kita menjawab dengan yang serupa. Wa'alaika, dan kamu juga mendapatkan salam. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Gitu ya. Nah, sehingga ya, barakallahu fikum, kalau saya pribadi ya dilihat kondisinya. Kalau memang orang kafirnya tadi barakallahu fikum orang kafir yang baik dan bisa kita taklif ya hatinya, kita lunakkan hatinya, ya enggak mengapa kita menjawab salamnya dengan waalaikumsalam barakallahu fikum. Nah, ya kita punya landasan argumen, kita punya ulama yang memberikan keterangan seperti itu, jelas rujukannya, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan sedikit keterangan dari beliau. Qala al-Mustanif rahimahullahu ta'ala fal aula al-kaffu an mukhalatatihi wa muamalatihi wa muakalatihi. Yang lebih utama ya, aula. Nah, artinya yang afdal. Artinya kalau pada beberapa kondisi memang tidak memungkinkan, ya tidak mengapa. Barakallahu fikum. Na'am. Ya seperti misal orang kafirnya itu ya orang tua kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, atau saudara kita sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ya enggak bisa kayak gitu, Ustaz. Ya susah. Nah, barakallahu fikum. Ya maka barakallahu fikum ya tetap barakallahu fikum bisa memilah dan memilih gitu ya. Tayyib. Ada saat di mana tidak menodai prinsip agama kita, ya tidak mengapa. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Misal ada acara makan bareng, barakallahu fikum, satu keluarga diundang, ya, na'am, sama keluarganya. Bukan untuk merayakan Natal, Tahun Baru, Imlek, barakallahu fikum, atau yang semisalnya, ya makan bareng aja. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Dan dia juga tahu kalau kita muslim enggak makan B2, barakallahu fikum. Naam. Ya dia sudah bilang dalam undangannya. Ini insyaallah enggak ada babinya. Oh, insyaallah mantap juga ya kan, non muslim ngomong insyaallah ya kan. Nah, orang non muslim di Indonesia ini sudah terbiasa dengan budaya Islam ya. Nah, mungkin sebagian mereka bahkan lebih paham barakallahu fikum tentang Islam itu. Nah, biasa ngomong insyaallah, alhamdulillah ya. Gue dapat rezeki bro. Nah, padahal ini non muslim ya. Tapi istilah doa-doa seperti itu udah biasa mereka. Karena gaulnya dengan orang-orang muslim. Ya, insya Allah gak ada B2 ini mas ya. Nah, kita sterilkan makanannya, dijamin halal sertifikat MUI. Wah, ya barakallahu fikum. Nah, gak ada masalah. Tapi kalau barakallahu fikum bisa ya, dalam artian ya memang mereka bukan keluarga kita yang begitu dekat ya, maka yang afdal tidak ya, tidak mukhalatah, berbaur dengan mereka, bermuamalah yang begitu rekat dan makan bersama. Enggak. Barakallahu fikum. Naam. Wa minal makruh al-istirsal ilaih, kata beliau. Wal imbisab kama yaf'alu bil asdiqa. Termasuk perkara yang dibenci, tidak disukai, tidak etis, tidak elok dalam pandangan Islam, orang yang terlalu istirsal, ya, terlalu tadi dekat, terlalu akrab dengan orang-orang kafir, seperti keakraban mereka dengan sahabat dekat mereka. Nah, jadi orang kafir jangan dijadikan sahabat dekat, jangan dijadikan sahabat karib. Barakallahu fikum. Nah, ya, tapi ya biasa aja, teman biasa. Barakallahu fikum. Nah, itu prinsip di dalam Islam. Karena barakallahu fikum, kalau kita terlalu dekat atau sudah kita hilangkan adanya batasan-batasan di dalam Islam, barakallahu fikum, itu akan mempengaruhi keimanan dan keyakinan kita. Bagi yang mengatakan, "Oh, enggak Ustaz, ana biasa aja, tetap yakin." Barakallahu fikum. Nah, kadzibah. Ya, barakallahu fikum. Dia telah salah, dia telah dusta. Nah, barakallahu fikum. Dia biasa mungkin berteman dengan teman-teman yang non-muslim. Barakallahu fikum, ya. Kalau mereka natalan gitu ya, ikut, datang, bahkan menginap di rumahnya. Barakallahu fikum, main bareng. Ya, ikut merayakan malam Natal, melihat pernak-pernik pohon cemara yang dengan lampunya menyalakan kembang api, makan bersama, berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, dia merasa tidak ada yang barakallahu fikum mengganggu keimanannya. Ya, dia telah salah. Kalau Anda belajar agama, gak usah jauh-jauh, belajar kitab tauhid saja. Nah, itu tidak akan terjadi pada orang yang punya iman yang kokoh. Itu hanya terjadi pada orang yang apa? Imannya lemah. Kalau orang itu imannya kuat, dia akan risih melihat hal itu. Apalagi barakallahu fikum mendengarkan nyanyian-nyanyian Natal. Barakallahu fikum. Nah, jadi harus orang muslim itu harus tahu batasan-batasannya. Ya, nah. Dan tidak jarang sebagian mereka yang malah terpengaruh. Asik juga ya ternyata agama Nasrani ini. Nah, barakallahu fikum. Seru juga agama Nasrani ini. Ya, dapat hadiah di malam Natal, nunggu Sinterklas datang di malam hari, barakallahu fikum ya, dapat kado, barakallahu fikum. Nah, dia juga dapat soalnya, ya, Sinterklasnya datang tok tok tok, ya. Assalamualaikum. Oh, Sinterklas assalamualaikum, ini gimana ya? Barakallahu fikum. Nah, baik, karena ikut kebiasaan orang Islam ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ho. Ada hadiah Natal buat kamu. Nah, jadinya dia tertarik menggoyahkan keimanannya. Tidak. La. Barakallahu fikum. Ya, harus tetap ada batasannya. Yang lebih afdal, yang lebih utama tadi, kita menjaga jarak. Ala kadarnya saja. Kecuali tadi, kalau orang non-muslimnya memang keluarga dekat kita. Ya. Nah, la qadarullah, jangan sampai terjadi mungkin ayah kita, ibu kita, saudara kandung kita, sepupu kita, dekat sekali dengan kita. Ya gimana lagi, gak bisa. Ya, nah, maka kita harus tetap bisa memilih, barakallahu fikum, nah, momen-momen yang pas dan pantas memang. Kita untuk apa? Barakallahu fikum, berbaur dengan mereka. Paham? Nah, dan jangan malu, jangan sungkan untuk mengungkapkan tentang prinsip kita. Maaf mas, maaf mbak, ya, maaf pak, maaf bu. Nah, kalau yang seperti ini dalam ajaran yang saya yakini tidak boleh. Oh, begitu mas ya? Iya. Nah, barakallahu fikum. Malam takbiran, barakallahu fikum. Ya, dikirim hadiah, coklat, silver queen, sama champagne. Ya, nah, tahu champagne ya? Minuman keras, barakallahu fikum. Nah, kalau orang-orang sana kan, barakallahu fikum, dianggap sebuah hadiah yang berharga, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ini hadiah buat antum, ya, buat antum lagi ya kan. Nah, saking familiarnya istilah Islam sama orang-orang non-muslim di Indonesia ini, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, ini apa ini? Champagne. Oh, ini alkohol orang muslim enggak boleh minum. Oh, enggak boleh ya? Enggak kira. Tapi kok itu banyak orang-orang Islam mabuk-mabuk pinggir jalan? Ah, itu orang Islam yang tidak kuat, tidak taat. Oh ya, ya sudah. Yang saya ambil apa? Silver queen-nya saja. Ya. Nah, champagne-nya dikembalikan. Barakallahu fikum. Nah, begitu Islam mengajarkan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.